Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, ala alihi wa ashabihi wa man iqtada waqtafa. Qala Allahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bidah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Halaman 104 dari kitab Ta'jilun Nada membahas Al-Fadul Mausul Al-Mushtarak, isim mausul yang mustarak. Setelah kita membahas isim mausul yang mukhtas pada pekan lalu, sekarang kita akan membahas insyaallah ta'ala isim mausul yang mustarak. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasayikhina wa lijami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ja'alal jannata mathwah, wa naf'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa bima'na al-jami' man wa ma wa ayyun wa al fi wasfin sarihin li ghairi taftilin qattaribi wal madrubi wadhu fi lughati tay wada ba'dama au man al istifhamiyataini. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala sekarang menyebutkan isim mausul yang mustarak. Oleh karenanya beliau mengatakan wa bi makna al jami', dan isim mausul yang memiliki makna semuanya yang telah disebutkan, yakni bisa bermakna mufrad, bisa bermakna musanna, bisa bermakna jamak. Begitu pula bisa bermakna mudzakkar ataupun bisa bermakna muannats. Wa bi makna al-jami'u ma dzukir. Yani semua yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yakni apa yang kita sebutkan tadi, mudzakkar, muannats, mufrad, musanna dan jamak, maka bisa menggunakan isim-isim mausul berikut ini. Oleh karenanya isim mausul yang akan disebutkan ini disebut dengan al-mausul al-mushtarak, karena maknanya itu berserikat dari makna-makna yang banyak. Bisa digunakan untuk mufrad, musanna ataupun jamak, begitu pula bisa digunakan mudzakkar ataupun muannats. Sebagaimana yang pula dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullah ta'ala dalam Al-Alfiyah, wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu'in datayin suhir. Waman wama wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Beliau menyebutkan tentang isim mausul yang mustarak. Man dan ma, demikian pula al, tusawi ma dzukir, itu serupa dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Yakni dalam segi tadzkir, ta'nits, kemudian mufrad, musanna dan jamak. Demikian pula zu menurut qabilah toy. Taib. Kemudian beliau Ibnu Hisham rahimahullahu taala menyebutkan tentang contoh-contoh daripada isim mausul yang mustarak. Yang pertama adalah man. Penjabarannya nanti disebutkan oleh Al-Syeikh Abdullah Al-Fauzan dalam matan Ta'jilun Nada. Kemudian ma, kemudian ayyun, Kemudian al, alif dan lam, ini disebut dengan isim, bukan huruf, meskipun gambarnya, bentuknya itu bentuk huruf alif dan lam, tapi disebut dengan isim mausul. Namun dia ada syaratnya sebagaimana akan kita sebutkan. Fi wasfin sharihin li ghairi taftil. Yakni al ini harus masuk kepada wasaf yang sharih. Apa makna wasaf yang sharih? Yakni isim mustaq yang serupa dengan fi'il. Akan kita sebutkan insyaallah taala. Li ghairi taftil, bukan isim tafdil. Bukan isim tafdil. Contohnya kad-dharibi, seperti ad-dharib. Alif dan lam yang masuk kepada kata dharib itu disebut dengan isim mausul. Artinya apa? Alladhi dharaba. Alladhi dharaba. Kad-dharib, seperti orang yang memukul. Maka kalau kita maknai alnya dengan isim mausul, maknanya adalah alladhi doroba, yang memukul. Faham ya? Wal madrub alladhi duriba. Al madrub alladhi duriba, orang yang dipukul. Wadhu fi lughati tai, dan dhu menurut bahasa ahli tai, akan datang penjelasannya insyaallah taala. Jadi penduduk toy saja yang menggunakan dhu itu sebagai isim mausul, selainnya maka tidak. Wadha ba'dama auman alistifhamiyataini. Kemudian dha, syaratnya dia harus terletak setelah ma atau man istifhamiyah. Ma alistifhamiyah ataupun man alistifhamiyah, ini syarat daripada dha. Kita sebutkan penjelasan daripada Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan hadzal qismu ats-tsani min al-asma'i al-mausulati. Ini adalah jenis yang kedua dari isim mausul. Apa itu? Wa huwa al-mausulul mushtaraq. Ini adalah isim mausul yang mushtarak. Apa maksudnya? Wa huwa alladhi la yakhtassu bi naw'in muayyanin. Yakni isim yang tidak mengkhususkan pada suatu makna tertentu. Artinya, makna yang terkandung di dalam isim ini itu berserikat pada makna-makna yang banyak, tidak hanya pada salah satu makna tertentu, tidak terporos pada satu makna tertentu saja, tapi berserikat di dalamnya makna-makna yang banyak. Apa maksudnya? Wa innama yasluhu lil wahidi wa ghairihi. Karena dia itu bisa digunakan untuk makna tunggal, yakni menunjukkan satu person ataupun selain daripada tunggal, artinya lebih dari satu, bisa dua, tiga atau lebih. Berarti bisa digunakan untuk mufrad, untuk musanna ataupun jamak. Duna an tataghayyara sighatuhu, tanpa merubah sighahnya, tanpa merubah wazannya. Man tetap man, ya. Ma tetap ma. Jadi tanpa merubah daripada apa? Sighahnya. Boleh digunakan untuk mufrad, musanna ataupun jamak, mudzakkar ataupun muannas. Seperti kita katakan ja'ani man qoma. Wa ja'atni man qomat. Wa man qoma. Wa man qomata. Waman komu, waman kumna. Man ini bisa masuk kepada mudzakkar ataupun muannas, sebagaimana masuk kepada mufrad, mutsanna ataupun jamak. Ya, jadi boleh untuk digunakan kepada makna-makna yang disebutkan tadi, karena makna yang terkandung di dalam man itu berserikat di dalam makna-makna tersebut. Wasilatu hiyallati tuhaddidu al-murada. Dan yang membedakan antara man ini maknanya adalah mufrad atau musanna atau jamak. Yang membedakan dia mudzakkar atau muannas itu dari segi apa? Silahnya. Yani silatul mausulnya itulah yang membedakan, oh man ini maksudnya adalah mudzakkar, oh man ini maksudnya adalah muannas, oh man ini adalah mufrad, musanna ataupun jamak. Jadi melalui silatul mausul. Seperti kita katakan ja'ani man qoma. Maka man di sini maksudnya apa? Mufrad, mudzakkar, karena kita katakan koma silatul mausulnya man koma, telah datang kepadaku orang yang berdiri man koma. Karena koma di sini fi'lun madin mabniun 'alal fathhi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man, huwa kembali kepada man, maka dhamirnya itu mufrad mudzakkar. Tapi kalau kita katakan ja'atsni man qomat, maka man di sini siapa? Mufrad muannas. Kalau kita katakan ja'ani man qoma, maka man di sini maksudnya apa? Musanna huma, ya. Musanna mudzakkar. Ya, maksudnya dua orang laki-laki, telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang berdiri. Taib. Jadi yang membedakan makna daripada man ini itu adalah silatul mausulnya. Paham ya? Wa huwa sittatun, dan isim mausul yang mustarok ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala ada 6. Al-awwalu man, yang pertama adalah man. Wa hiya ismun mausulun mabniyun ala sukun. Itu adalah isim mausul yang mabni dengan sukun. Wa takunu katsiran lil alim. Dan kebanyakan penggunaan daripada man ini untuk al alim. Atau boleh pula dikatakan al aqil, untuk orang yang berakal ataupun untuk orang yang berilmu. Kenapa kok kita katakan lil alim, untuk orang yang berilmu? Karena Allah mensifati dirinya dengan sifat ilmu, bukan dengan sifat akal. Faham tidak? Karena man itu di dalam suatu athar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, menggantikan ya lafdul jalalah. Kita lihat ta'liknya. Nomor 1 bawah halaman 104. Ikhtaro ba'dun nuhati ayyuqala man lil'alim badalal aqil. Sebagian ahli nahwu itu lebih menggunakan istilah al-alim untuk man. Man kebanyakan digunakan untuk al-alim daripada mengatakan al-aqil, orang yang berakal. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala wasofa nafsahu bil'ilmi. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati dirinya dengan ilmu, bukan dengan akal. Wa hiya qad tusta'malu fit dalalati 'alaihi subhanahu fi mithli subhana man yusabbihu ra'du bihamdi. Karena kadangkala man itu digunakan untuk menunjukkan lafdul jalalah. Kembali kepada lafdul jalalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi. Syahidnya mana? Man di sini menunjukkan lafdul jalalah, maha suci dia yang bertasbih kepadanya. Ar-ra'du yakni halilintar. Halilintar bertasbih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka man di sini menunjukkan lafdul jalalah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala di sini disebutkan dengan man, maka man lebih tepat untuk kita katakan lil alim, bukan lil akil, karena Allah tabaraka wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat ilmu. Adapun kalau kita katakan lil akil, boleh tidak? Boleh, litaglib, untuk menunjukkan mayoritas penggunaan daripada man ini memang untuk makhluk, ya. Tapi kita tidak mengatakan demikian apabila kita gunakan untuk lafzul jalalah. Paham ya? Taib. Jadi sebagian ahli nahwu itu lebih memilih bahwasanya man itu digunakan untuk al-alim bukan al-aqil, ya. Tapi baik alim ataupun aqil, ya, selama itu dimaknai dengan benar, maka la musyahata fil istilah, ya, tidak ada ya celaan di dalam istilah-istilah. Nahu kharaja man alqa al-muhadarata. Syahidnya mana? Man. Di sini man adalah isim mausul yang mushtarak mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'il fa'il. Kharaja man alqa al-muhadara. ولغيره قليلا النحو من مخلوقات الله من يمشي على اربع. Demikian pula man itu kadangkala digunakan untuk yang tidak berakal. Jadi man itu bukan untuk yang berakal saja, tapi kadang-kadang bisa digunakan untuk selain yang berakal. Untuk yang tidak berakal seperti hewan boleh menggunakan man. Taib. Seperti perkataan kita min makhluqatillah, termasuk diantara makhluk-makhluk ciptaan Allah, man yamshi ala arba, yakni makhluk yang berjalan menggunakan empat kaki. Yang berjalan menggunakan empat kaki siapa? Bayi. Hah? Hewan maksudnya, ya, seperti kuda, kerbau, menggunakan empat kaki. Maka hewan berakal tidak? Tidak berakal, sehingga penggunaan man di sini untuk sesuatu yang tidak berakal. Namun sebagian ulama memberikan tafsil yang lebih rinci daripada hal ini yang kita sebutkan insyaallah taala faidahnya. Taib. Tustakmalu man fi ghairil akil fi thalathati mawadi'a. Kapan man itu digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal? Man itu digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal dalam tiga tempat. Perhatikan, man digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal dalam tiga kondisi atau tempat. Al-awwalu ayyak karina ghairul akili ma'aman yakil fi umumi faslin bimin al-jar. Yakni bahwasanya man itu berserikat di dalamnya baik untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal, namun disertai dengan min al-jar sebagai pemisahnya. Seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-45, faminhum man yamsi ala batnihi wa minhum man yamsi ala rijlaini wa minhum man yamsi ala arba. Syahidnya di sini bahwa man itu digunakan untuk yang berakal, demikian pula untuk yang tidak berakal, tapi ada min al-jarah yang memisahkannya sebelumnya. Faminhum, dan diantara mereka, yakni diantara makhluk-makhluk Allah, itu ada yang berjalan di atas perut, ada yang berjalan menggunakan dua kaki, termasuk manusia, ya, ada yang berjalan menggunakan empat kaki. Maka man di sini digunakan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal secara bersamaan, namun disertai dengan min al-jarah sebagai pemisahnya di depan. Kemudian yang kedua, wal maudhi'u tsani ayushbiha ghairal aqil bil aqil fayusta'aru lahu lafdhuhu. Bahwasanya sesuatu yang tidak berakal itu diserupakan dengan yang berakal dalam sifat tertentu. Maka sesuatu yang tidak berakal ini menggunakan man sebagai isti'aroh. Isti'aroh itu salah satu istilah dalam ilmu balaghah ya. Artinya majas, menggunakan sesuatu sifat orang yang berakal untuk sesuatu yang tidak berakal. Seperti kalau dalam bahasa kita ada yang namanya majas personifikasi. Apa itu? Yakni mempersonalkan sesuatu yang tidak berakal seperti orang yang berakal. Seperti saya melihat bulan tersenyum. Bulan bisa tersenyum tidak? Bulan bisa tersenyum tidak? Takut kalau apa, bulan bisa tersenyum ya. Kocar kacir orang lihat bulan tersenyum. Tapi ini namanya majas, mempersonalkan, menjadikan orang yang atau benda mati itu seperti manusia. Demikian pula apabila ada benda mati itu disifati dengan sifat makhluk hidup, terutama dalam hal ini manusia yang berakal ya, dalam sifat khusus, maka dia pun menggunakan man. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, man la yastajibu lahu. Ini terkait dengan berhala-berhala. Berhala-berhala terbuat dari apa? Patung, batu ya. Batu berakal tidak? Tidak berakal. Tapi disembah oleh orang yang berakal, ya tidak? Nah, mereka orang-orang yang menyembah batu memposisikan batu tersebut seperti manusia yang berakal, ya tidak? Yang mana mereka itu akan memberikan pengabulan doa dari doa-doa yang mereka panjatkan. Jadi orang-orang yang menyembahnya itu memposisikan berhala atau batu tadi seperti manusia, sedangkan manusia itu berakal, padahal batu itu tidak berakal, maka menggunakan man di sini. Man la yastajibu lahu, yani mereka berhala-berhala tadi, batu-batu tadi yang tidak dapat apa? Ya, yang tidak dapat mengabulkan doa-doa mereka. Faham ya? Kemudian yang ketiga, al-maudhi'u al-thalith an yakhtalita man yakil bima la yakil. Yakni bahwasanya berserikat di dalamnya sesuatu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Ya, ini tanpa menggunakan min. Pokoknya berserikat di dalam man tadi, ya, di dalam man tadi itu sesuatu yang berakal dan yang tidak berakal. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Dan kepada Allah lah bersujud setiap yang ada di langit dan setiap yang ada di bumi. Ya, demikian pula dalam ayat yang lain Quran surat Al-Isra ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan setiap sesuatu itu, atau tidaklah setiap sesuatu itu melainkan bertasbih kepada Allah. Berarti yang bersujud ataupun bertasbih kepada Allah itu tidak hanya orang yang berakal, bahkan hewan-hewan yang tidak berakal pun itu sejatinya bertasbih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka man di sini berserikat antara yang berakal ataupun yang tidak berakal. Faham ya? Taib. Jadi itu penggunaan man, kapan digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Jadi dalam tiga kondisi, ya, digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal, tapi ada pemisahnya dengan min al-jaroh. Kemudian digunakan untuk yang tidak berakal karena yang tidak berakal ini memiliki sifat-sifat ya sesuatu yang berakal. ataupun digunakan musyarak berserikat di dalamnya untuk sesuatu yang berakal ataupun yang tidak berakal sekaligus. Ini penggunaan daripada man. Athani ma, yang kedua adalah ma. Wahia ismun mausulun mabniyun ala sukuni, itu adalah isim mausul yang mabni dengan sukun. Wahia li ghairil aqili kathiran, dan ma ini digunakan kebanyakan untuk sesuatu yang tidak berakal, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfad, ma indakum, dan segala sesuatu. Ma di sini isim mausul, maka yufidu al-umum, karena isim mausul itu termasuk daripada alfadul umum. Ini dalam pembahasan ilmu usul fiqh, pembahasannya dalam ilmu usul fiqh, bahwa sesuatu yang mencangkup makna umum seperti ma al-mausulah di sini, maka dia itu tidak ada batasannya, tidak ada batasannya, karena dia mencangkup seluruh yang terkandung di dalam konteks tadi. Ma indakum yanfad, apa-apa, segala apapun yang kamu miliki itu apa? Yanfad, maka akan binasa. Maka ma di sini itu mencangkup ya baju kamu masuk, uang yang kamu miliki masuk, rumah kamu masuk, harta semua yang punya kamu ya, itu semuanya masuk di dalam hal ini, maka semua itu akan binasa kecuali yang ditunjukkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu akan tetap kekal. Fama ismun mausulun mubtada'un, maka ma di sini statusnya adalah mubtada dia. Jadi kalau kita i'rab dengan sempurna, ma ismun mausulun mushtarakun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i al mubtada. Indakum, inda dorfu makanin mansub, inda dorfu makan mansub, muta'allikun bimahdufi silah ma, dan dia itu muta'allik ya terkait dengan silatul mausul ma yang dihadhaf, yang dihapus. Karena silatul mausul itu adalah menggunakan apa? Menggunakan fi'il. Silatul mausul itu menggunakan apa? Fi'il. Dan sedangkan dia adalah shibhul jumlah indakum. Ya, muta'allikun bimahdufi silatima, maka dia muta'allik dengan silatul mausul miliknya ma al-mausulah. Ditakdirkan apa? Yastakirru. Ma yastakirru indakum. Kenapa ditakdirkan dengan fi'il? Karena hukum asal dari silatul mausul itu adalah fi'il. Faham ya? Jadi takdiruhu yastakirru. Ma indakum yanfat, ma yastakirru indakum yanfat. Apa-apa yang ada di sisimu itu akan binasa. Sedangkan dia adalah mudhaf, yakni inda itu adalah mudhaf. Kum huna al-kaf dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafin ilai wal mim alamatul jam'i. Wa jumlatu yanfad khabaru al-mubtada. Sedangkan yanfad kita i'rab dengan sempurna, yanfadu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ma. Ya, wal jumlah minal fi'li wal fa'il ay ad-dhamir al-mustatir yanfadu fi mahalli raf'i khabaril mubtada. Maka yanfad ini dalam kondisi khabar mubtada. Mubtadanya mana tadi? Ma al-mausulah. Walahu ma'al akil nahwu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Quran surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, bukan Al-Jum'ah, tapi apa? Al-Jumu'ah, ayat yang pertama. Maksudnya bahwasanya ma'al mausulah ini itu bisa digunakan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal dalam satu konteks, seperti firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan bertasbihlah kepada Allah setiap apa-apa yang di langit dan setiap apa-apa yang di bumi. Nah, setiap apa-apa ini mencangkup yang berakal dan juga yang tidak berakal, termasuk juga apa? Hewan. Bukankah tadi sudah kita sebutkan Quran surat Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun kecuali itu bertasbih kepada Allah, ya. Akan tetapi kalian tidak mengetahui cara tasbihnya mereka. Jadi pohon bertasbih pada Allah, pohon tidak berakal, pohon bertasbih tapi, namun kita tidak mengetahui cara tasbihnya pohon itu seperti apa. Burung-burung tidak berakal bertasbih kepada Allah, ya. Akan tetapi kita tidak mengetahui cara bertasbih mereka. Dan manusia, terutama orang mukmin, itu juga bertasbih kepada Allah. Maka firman Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ma di sini itu digunakan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Fama ismun mausulun fa'ilun yusabbihu, maka ma di sini itu sebagai fa'il untuk yusabbihu, wal jar wal majrur fis samawat muta'alliqun bimahdhufi silatil mausul, sedangkan fis samawat dan juga fil ard di situ itu muta'alliq bimahdhufi silatil mausul takdiruhu apa tadi, yas takirru. Jadi kalau silatul mausul ditakdirkan dengan fi'il. Baik. Kemudian sekarang untuk ma juga seperti man, ya. Bahwasanya ma kapan digunakan untuk sesuatu yang berakal? Ini ada dalam tiga kondisi. Ma digunakan untuk sesuatu yang berakal kapan? Karena kebanyakan penggunaan ma tadi untuk sesuatu yang tidak berakal. Tapi kapan ma itu digunakan untuk sesuatu yang berakal? Ada dalam tiga kondisi. Al-awwalu, yang pertama, ayakhtalitu al-akilu ma'a ghairil akil. Sekarang bercampur antara yang berakal dan tidak berakal dalam satu konteks ma. Contohnya apa? Firman Allah tadi, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1, dan juga mungkin bisa kita sebutkan Quran surat At-Taghabun ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ma di sini berserikat antara yang berakal dan yang tidak berakal. Wal maudhi'u tsani, yang kedua, ayakuna amruhu mubhaman 'alal mutakallim. Yani suatu perkara yang disebutkan itu mubham. Mubham bagi orang yang berbicara. Yani belum diketahui dengan jelas. Orang yang berbicara sendiri ini belum mengetahui dengan jelas ini sesuatunya berakal atau tidak berakal. Faham tidak? Orang yang ngomong sendiri ini itu belum mengetahui ini sesuatunya berakal atau tidak berakal. Maka menggunakan apa? Ma. Ya. Misalkan kalau saya mengatakan ungdur ma doharoli, ungdur ma doharoli, lihat apa yang nampak bagiku. Ada bayangan hitam misalkan dari kejauhan. Nah, saya sendiri gak tahu bayangan hitam ini orang yang berakal atau yang tidak berakal. Tiba-tiba bayangan hitamnya keluar apa? Jadi apa? Jadi bebek misalkan, ya. Atau jadi kuda, atau tiba-tiba orang pakai mantel hitam. Nah, kan kita gak bisa menentukan ini orang yang berakal atau yang tidak berakal. Jadi masih mubham, masih belum diketahui berakal atau tidak berakal. Maka menggunakan apa? Ma. Faham ya? Taip. Wal maudhi'u tsalis, yang ketiga, ayyakunal muradu sifatin man yakil. Ayyakunal muradu sifatin man yakil, yakni bahwasanya yang dimaksudkan dari ma ini suatu sifat dari yang berakal. Jadi memiliki sifat dari sifat-sifat orang yang berakal. Seperti misalkan contohnya firman Allah, ini min afrotil ayah. Ya, kalau bahasanya ustaz saya min afrotil ayah, ayat favorit ya. Min afrotil ayah, ayat favorit ya. Ini bukan bahasa Arab ya. Ayat favorit terutama bagi laki-laki. Quran surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikailah apa yang top bagi kalian ya dari wanita. Jadi salah satu kriteria wanita yang baik untuk dinikahi itu top. Apa? Top, yakni dari kata toba ya, yang top. Ya, jadi bahasa kita top, masya Allah ya. Fankihu ma toba lakum minan nisa. Nikailah wanita-wanita yang baik ya. 2, 3 atau 4. Nah, syahidnya di sini bukan poligaminya ya, syahidnya. Tapi apa? Ma al-mausulnya di sini. Ma al-mausulah ya, di sini ma digunakan untuk wanita. Nah, wanita berakal tidak? Mas Antum bilang tidak berakal. Wanita itu berakal. Naam. Karena memiliki sifat-sifat yang berakal, maka apa? Maka ya boleh menggunakan ma tadi, karena dia juga bisa bermakna mubham, wanitanya yang mana saja ya. Yang penting itu memiliki syarat-syarat yang disebutkan tadi, yakni tob. Yakni apa? Yang baik, yang baik bagi kalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, tidak mungkin kita lanjutkan untuk yang ayu al, demikian wuladzu dan da, insyaallah akan kita sambung pada pekan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Unaka soal?